بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihaini. Kumpulan hadis-hadis yang sahih yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Li muallifihi Abi Abdurrahman Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Di mana pada pembahasan yang lalu telah kita baca aftar al-hajim wal-mahjum, bahwasanya orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Dan ini salah satu di antara madhab para ulama yang beliau sebutkan di sini, dan telah kita sebutkan adanya khilaf yang sangat kuat pada permasalahan ini, dan telah kita sebutkan wallahu alam bahwasanya yang lebih mendekati dalil bahwasanya nam baik yang membekam ataupun yang dibekam tidaklah batal puasanya, ya, dengan hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, nam ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sha'ib wa Nabi alaihi salatu wasalam pernah berbekam pada saat beliau sedang berpuasa. Demikian pula hadisnya Anas radhiyallahu anhu pada saat Thabit al-Bunani rahimahullah bertanya, "Kuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?" Apakah kalian dahulu membenci berbekam bagi orang yang berpuasa? Kata beliau, "La illa anna illa ayyusha 'alaihi ad-du'af." Naam. Tidak kecuali karena ditakutkan ataupun dikhawatirkan orang itu akan menjadi lemah. Ya, ketika dia berbekam dalam keadaan dia puasa. Artinya maknanya bahwa itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Ya, ini pendapat ini adalah pendapatnya tentunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan beberapa ulama yang lainnya, di antaranya di zaman ini pendapatnya Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Kemudian berikutnya, man ta'ammada al-qai'a aftar. Qala shaykhuna, berkata guru kami Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, man ta'ammada al-qai'a aftar, barang siapa yang sengaja muntah aftar, maka sungguh telah batal puasanya. Nah, beliau mengatakan bahwasanya siapa yang sengaja muntah maka telah batal puasanya. Nah, dan ini juga permasalahan yang ada khilaf, ya, padanya. Masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah khilafiyah, ya, yang mu'tabar. Nah, apabila kita memilih salah satu, ya, di antara pendapat tersebut, setelah kita melihat dalilnya masing-masing dari perselisihan khilafiyah tersebut, masalah ijtihadiyah tersebut, kemudian kita mengambil, ya, nam dengan memperhatikan sebelumnya dalil-dalilnya, membuang aswabiyah, ya, kepada tikan kita kepada seseorang, ya, nah, maka insya Allah, ya, tentu tidak akan kita akan menyalahkan ataupun menyesatkan, ya, apabila dia memilih salah satu di antara pendapat yang dia lihat kuat dan rajih. Nah, maka ini ikhwani fiddin masalah apakah muntah membatalkan puasa atau tidak, ya. Di sana ada yang merinci seperti beliau di sini, bahwa apabila dia sengaja ia muntah maka batal. Ya, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Ya, beliau mengatakan man ta'ammadal qai aftar. Siapa yang sengaja muntah, ya, maka batal puasanya. Naam. Dan ini adalah pendapat dari beberapa ulama, ya, bahkan dari kalangan sahabat, ya, terdahulu. Di antaranya dinukilkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini dari kalangan sahabi, dari Nafi', bahkan sebagian menukilkan adanya ijma, walaupun ijma ini tidaklah benar karena adanya perselisihan. Dan di antara mereka yang menyelisihi adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya muntah sengaja ataupun tidak tidaklah membatalkan puasa. Dan sebelum beliau ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, belum mengatakan al-fitr mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Yang namanya batal puasa itu, yang membatalkan puasa itu apa-apa yang masuk bukan dengan apa yang keluar. Masuk makanan minuman ya batal, tapi kalau keluar kayak karena muntah ini tidak batal. Demikian kata siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dan insyaallah pendapat ini yang lebih kuat biiznillah. Adapun yang merinci, ya, naam, dengan berdalil dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man dara'ahu al-qai'u fala qadha 'alaihi, siapa yang dikalahkan oleh muntanya maka tidak ada qadha baginya, dia tidak batal, tidak perlu diqadha. Wa man istaqa, dan siapa yang sengaja muntah, fa 'alaihi al-qadha, maka wajib baginya untuk menggantinya, artinya karena batal. Naam, tetapi hadis ini, ya, oleh para ulama seperti Imam Ahmad mengatakan hadis ini apa? Mu'al. Hadisnya memiliki cacat, hadisnya dhaif. Ya, naam. Demikian pula kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, la arahu mahfuzan. Ya. Lam yasih. Ya. Imam Al-Bukhari mengatakan aku tidak melihat hadis ini terjaga. Ai lam yasih. Ai tidak sahih. Naam. Baik. Kita lihat hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini. Naam, dan adalah dahulu Syekhuna Syekh Mukbir rahimallahu taala mengatakan, "Man qalladani fa huwa saqitun." Siapa yang taklid kepadaku, maka pasti dia sakit, dia jatuh. Jadi beliau rahimahullahu taala juga tidak senang kalau ada orang yang taklid kepada beliau. Demikian para a'immah. Demikian para ulama, dan telah berlalu kita bacakan di sebagian majlis bagaimana ucapannya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihim, semuanya berpesan idza sahhal hadits bahwa madhhabi, jika satu hadits telah sahih maka itu adalah pendapatku, itu madhhabku. Naam, bukan berarti bahwasanya seseorang yang pernah berguru umpama kepada beliau atau Asy-Syaikh Muqbil diharuskan untuk ikuti pendapat beliau, tidak. Ya, beliau sendiri tidak senang untuk orang-orang taklid kepada beliau. Bukan berarti bahwa kita yang ada di Asia Tenggara terus yang ada di Indonesia harus Syafi'i, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang itu, bahwa kita harus segala dipatuakan oleh Al-Imam Syafi'i ataupun orang-orang Asy-Syafi'iyah harus kita ambil. Atau umpama orang-orang di Indonesia segala yang dipatuakan, ya, orang-orang NU, ulama-nya NU, itu yang kita ambil. Tidak ada seperti itu. Bukan pula orang-orang Muhammadiyah, apa yang dikuatkan oleh majelis tarjihnya mereka karena dia anggota Muhammadiyah umpama, itu yang dia harus pegang. Tidak ada yang menunjukkan tentang itu. Ya. Naam, kita menyeru kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ala fahmi salafis salih. Walaupun tentunya para ulama kita muliakan dan kita hormati mereka, ya, demikian pula ijtihad mereka. Naam. Dan sudah kita katakan bahwa jika dia memilih salah satu di antara yang dia lihat kuat, ya, setelah dia melihat dalil-dalil di antara perselisihan tersebut, kemudian dia mengambil salah satu pendapat tersebut, tentu kita tidak akan membid'akannya ataupun menyesatkannya, ya. Tentunya selama pada perbedaan-perbedaan khilafiyah yang betul-betul khilafiyah yang mu'tabar. Naam. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, berkata al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala wa huwa Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani qala hadathana Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr qala akhbarana Abdul Warith ibn Sa'id qala akhbarana al-Husayn an Yahya wahir Yahya pada tabaqan al-Yahya ibn Sa'id al-Ansari قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو عبد الرحمن ابن عمرو نعم الأوزاعي أن يعيش ابن الوليد ابن هشام أن أباه sesungguhnya ayahnya حدثه telah memberitakan kepadanya. Beliau mengatakan حدثني معدان ابن طلحة sesungguhnya telah memberitakan padaku معدان ابن طلحة anna Abu Darda sesungguhnya Abu Darda wa huwa Uwaimir radhiyallahu anhu beliau bernama Uwaimir hadatsahu tala memberitakan menceritakan kepadanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a pernah muntah fa aftara kemudian beliau berbuka, itu beliau batalkan puasanya. Tetapi di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah tidak ada yang menunjukkan bahwa beliau sengaja berbuka atau sengaja muntah. Sehingga tidak ada pada pendalilan hadis ini. Yang ada rincian itu pada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah kita sebutkan, tapi hadisnya dhaif. Man zara'ahul qai', siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, fala qadha 'alaihi. Tidak ada qadha baginya. Wa man istaqa siapa sengaja muntah, falahil qadha, maka wajib baginya untuk mengqadha karena maknanya batal. Tapi ini hadisnya apa? Mu'al. Nah, tetapi di sini Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallam qa'a fa aftar. Beliau pernah muntah kemudian beliau berbuka. Nah, siapa yang muntah kemudian merasa lemah, ya, khawatir lemah, khawatir loyo, boleh dia batalkan puasanya. Ya. Naam. Apalagi kalau itu hanya sekedar puasa-puasa sunnah. Naam. Baik. Jadi qa'a fa aftar. Nabi alaihi wasallam muntah kemudian boleh berbuka. Dan sekali lagi tidak ada yang menunjukkan bahwa boleh sengaja ya, muntah di situ. Palaqitu Thauban berkata Mi'dan ibnu Talha rahimahullah. Maka saya pernah bertemu dengan Thauban. Wa Thauban ibnu Bujdud radhiyallahu anhu. Maula Rasulullah. Maulanya Rasulullah SAW. Saya bekas budak yang beliau merdekakan. Di masjid Dimashq. Di masjid Damaskus. Di masjid Suria. Saat ini ya. Faqultu lahu. Maka saya bertanya kepada beliau. Berkata kepada beliau. Inna Abu Darda. Sesungguhnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Haddathani. Telah menceritakan, menyampaikan padaku suatu hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, kemudian beliau berbuka membatalkan puasanya. Qala berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Thauban radhiyallahu anhu, sadaqah, sungguh beliau benar, jujur. Wa ana sababtu lahu wudhu'ahu, dan saya yang menuangkan kepada beliau air wudhu untuk beliau. Hadza haditsun sahih. Hadits ini adalah hadits yang sahih. Rawahu Tirmidzi. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi wa lafdhuhu qa'a fa aftar. Beliau muntah dan beliau batalkan puasanya. Fatawadda'a. Dan maka beliau pun berwudu. Wa nafdhatu fatawadda'a. Lafaz fatawadda beliau berwudu ghairu mahfudhah. Katanya tidak terjaga, ghairu mahfudhah maknanya fasyal. Kama fi Tuhfatil Ahwadi. Kama sebenarnya dalam kitab Tuhfatu Al-Ahwadi. Naam. Adapun makna qala sadaqa wa ana sababtu lahu wudu'ahu, wudu kan wudu, karena wudu kadang bermakna apa namanya, membersihkan. Ya, secara bahasa artinya itu apa? Membersihkan. Naam. Bukan berarti bahwa berwudu dengan wudu yang syar'i. Naam, tapi wallahu alam yang dimaksud oleh beliau di sini, maka saya menuangkan kepada beliau air wudunya, air untuk membersihkan diri beliau dari muntah. Ya, wallahu alam, kalau memang dianggap bahwasanya beliau lapat, beliau berwudu, ya, dianggap syad, dianggap lemah, wallahu alam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadi yang kuat yang rajih dalam masalah ini, bahwasanya muntah sengaja ataupun tidak sengaja tidaklah membatalkan puasa. Kenapa? Karena tentunya untuk membatalkan suatu ibadah maka kita membutuhkan dalil. Kita membutuhkan apa? Dalil. Dan pada asalnya ibadah seseorang itu apa? Benar, sahih. Sampai datang dalil yang sahih, sharih, atau mungkin adanya ijma yang menunjukkan itu batal, tetapi tidak ada hadis yang sahih, tidak ada juga ijma. Ya, karena dijumpai adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Bahkan Al-Imam Ibnu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja." Namanya sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah dengan apa-apa yang masuk, bukan dengan sesuatu yang keluar. Wallahu a'lam. Insyaallah ini bacaan kita pada hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin.